Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 18 November 2018 bertepatan 10 Rabiul Awal 1440 Hijriah. Salat bagian ke-11. Wanita pergi ke masjid. An Salim bin Abdullah an Abihi anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala: Idza sta'zanat imra'atu ahadikum fala yamna'ha. Rawahul Bukhari. Dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: Apabila istri salah seorang di antara kalian minta izin untuk pergi ke masjid, janganlah suami mencegahnya. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 211. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala: Idza sta'dhanakum nisa'ukum bil laili ilal masjidi fa'dhanu lahunna. Rawahul Bukhari. Dari Ibn Umar radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: Apabila istri-istri kalian minta izin ke masjid di malam hari, maka izinkanlah mereka. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 210. An Ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: La tamna'u ima Allahi masajidallahi. Rawahu Muslim. Dari Ibn Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Janganlah kalian larang para wanita pergi ke masjid-masjid Allah. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 327, nomor 136. An Ibn Umar qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu: Idza sta'dhanakum nisa'ukum ilal masajidi fa'dhanu lahunna. Rawahu Muslim. Dari Ibn Umar ia berkata: Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Apabila para wanita kalian meminta izin untuk pergi ke masjid-masjid, maka izinkanlah mereka. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 327, nomor 137. An Salim bin Abdullah anna Abdullah bin Umar qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu: La tamna'u nisa'akumul masajida idza sta'dhanakum ilaiha. Qala wa qala Bilal bin Abdullah: Wallahi la namna'uhunna. Qala faqbala alaihi Abdullah fasabbahu sabban sayyi'an ma sami'tuhu sabbahu mislahu qattu. Wa qala ukhbiruka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqul wallahi la namna'uhunna. Rawahu Muslim. Dari Salim bin Abdullah bahwasanya Abdullah bin Umar berkata: Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Janganlah kalian melarang wanita-wanita kalian pergi ke masjid-masjid apabila mereka meminta izin kepada kalian pergi ke masjid. Salim bin Abdullah berkata, lalu Bilal bin Abdullah berkata, Demi Allah, sungguh kami akan melarangnya. Salim bin Abdullah berkata, kemudian Abdullah bin Umar datang kepadanya, lalu mencaci makinya dengan cacian yang belum pernah aku dengar dia mencaci seperti itu. Dan ia berkata, Aku memberitahukan kepadamu bahwa hal itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kamu mengatakan, Demi Allah, sungguh kami akan melarangnya? Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 327, nomor 135. An Zainabam ra'ati Abdillahi qalat: Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Idza syahidat ihda kunnal masjida fala tamassa tiban. Rawahu Muslim. Dari Zainab istri Abdullah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami: apabila seseorang di antara kalian, para wanita, datang ke masjid, maka janganlah memakai wangi-wangian. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 328, nomor 142. An Hindin bintil Harisi, anna Umma Salamata, zaujan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ahbaratha anna an-nisaa fi ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kunna idza sallamna minal maktubati kumna wa sabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man shalla minar rijali masyaallah fa idza qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama ar-rijalu rawahul Bukhari. Dari Hindun binti Haris, bahwasanya Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepadanya bahwasanya para wanita di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salat fardu mereka segera pulang. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kaum laki-laki masih tinggal sementara waktu. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, barulah kaum laki-laki itu turut berdiri. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 210. An Aisyah qalat, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli subha wa yansarifun nisa'u mutalaffi'atin bimurutihinna ma yu'rafna minal ghalasi. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah ia berkata, dahulu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat subuh, para wanita pulang sambil berselimut dengan selimut mereka dan mereka tidak dikenal karena masih gelap. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 210. An Ibnu Umar an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, la tamna'u nisa'akumul masajida wa buyutuhunna khairun lahunna. Rawahu Abu Dawud. Dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, janganlah kalian melarang istri-istri kalian ke masjid, tetapi rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 1 halaman 155, nomor 567. Di dalam sanadnya ada perawi bernama Habib bin Abi Sabit. Ia mudallis dan ia meriwayatkan dengan an-ana. Wajib menutup aurat dalam sholat. An Abi Hurairah qala, nada rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, ayusolli ahaduna fi saubin wahidin? Faqala, awakullukum yajidu saubaini? Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, ada seorang laki-laki memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, apakah seseorang dari kami boleh sholat dengan memakai satu kain? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah masing-masing kalian mesti mempunyai dua kain? Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 368, nomor 276. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yusalli ahadukum fi saubil wahidi laisa ala atiqaihi minhu syai'un. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh seseorang di antara kalian salat dengan memakai satu kain yang di atas pundaknya tidak ada sesuatu ikatan. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 368, nomor 277. An Sa'id bin Al-Harisi qala, sa'alna Jabir bin Abdullah anis salati fi saubil wahidi. Faqala, kharattu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Fajitu laylatan li ba'di amri. Fawajattuhu yusalli wa alayya saubun wahidun. Fashtamaltu bihi wa sallaitu ila janibihi. Falaman sorofa qala, Masura ya Jabir. Fa akhbartuhu bi hajati. Falamma faragtu qala, ma hadzal ishtimalul ladzi ra'aitu? Qultu, kana saubun ya'ni daqa. Qala, fa in kana wasi'an faltakhif bihi, wa in kana dayyikan fattazir bihi. Rawahul Bukhari. Dari Sa'id bin Haris, ia berkata, saya pernah bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang sholat dengan memakai satu lembar kain. Kemudian Jabir berkata, aku pernah bepergian bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pada suatu malam aku datang kepada beliau karena ada suatu urusan. Pada waktu itu aku mendapati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat. Dan aku memakai selembar kain. Lalu aku lilitkan kain itu ke tubuhku. Dan aku ikut sholat di samping beliau. Setelah selesai sholat, beliau bertanya, ada apa malam-malam begini, hai Jabir? Lalu aku beritahukan keperluanku kepada beliau. Setelah aku selesai berbicara, beliau bertanya, apa yang aku lihat ini? Engkau lilitkan kain di tubuhmu. Aku menjawab, kain saya hanya satu lembar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kain itu lebar, pakailah berselimut. Dan jika kain itu sempit, pakailah untuk bawahan. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 95. An Aisyata anin Nabiyyi Shallallahu Alaihi Wasallam annahu qala, la yakbalullahu sholata haidin illa bi khimarin. Rawahu Abu Dawud. Dari Aisyah, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Allah tidak menerima sholat wanita yang sudah haid, melainkan dengan berkerudung. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 1 halaman 173, nomor 641. An Aisyata qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatul haidi illa bi khimarin. Rawahu Tirmizi. Dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diterima salatnya seorang wanita yang sudah balig kecuali dengan memakai kerudung. Hadis riwayat Tirmizi, juz 1 halaman 234. Nomor 375, ia berkata, hadis hasan. An Abdullah ibn Abi Qatadata an Abihi qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakbalullahu min imra'atin salatan hatta tuwariya zinataha wa la min jariyatin balagotil haidha hatta takhtamira. Rawahu At-Tabarani fil Awsat. Dari Abdullah bin Abu Qatadah, dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan menerima salat dari seorang wanita hingga ia menutup perhiasannya, dan tidak diterima salat dari seorang wanita yang sudah balig hingga ia berkerudung. Hadis riwayat At-Tabarani dalam Al-Awsat, juz 8 halaman 294. Nomor 7602. An Ibni Umar, anna nisa'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'alnahu 'anil dzaili. Faqala, "Ij'alnahu shibran." Faqulna, "Inna shibran la yasturu minhu auratin." Faqala, "Ij'alnahu zira'an." Rawahu Ahmad. Dari Ibnu Umar, bahwasanya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau tentang pinggir kain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, panjangkanlah sejengkal. Mereka berkata, sejengkal tidak dapat menutup aurat. Maka beliau bersabda, jadikanlah sehasta. Hadis riwayat Ahmad, juz 2 halaman 399, nomor 5641. An Ummi Salamata annaha sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam atusallil mar'atu fi zir'in wa khimarin wa laisa 'alaiha izarun. Qala, idza kana zir'u sabighan yughatti dhuhura qadamaiha. Rawahu Abu Dawud. dari Ummu Salamah bahwasanya ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bolehkah wanita salat dengan memakai baju panjang dan kerudung tetapi tidak memakai izar atau kain bawahan?" Jawab beliau, "Boleh, kalau baju panjang itu hingga menutup bagian luar kedua tapak kakinya." Hadis riwayat Abu Dawud, juz 1 halaman 173, nomor 640. An Ibni Umar qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man jarra saubahu khuyala'a lam yangdurillahu ilaihi yaumal qiyamah." Faqalat Ummu Salamata, "Fakaifa yasna'un nisa'u bizuyulihinna?" Qala, "Yurkhina shibran." Faqalat, "Idhan tankashifa akdamuhunna." Qala, "Fayurkhinahu zira'an la yajidna alaihi." Rawahu At-Tirmidzi. Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang melabuhkan kainnya karena sombong, maka Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat." Lalu Ummu Salamah bertanya, "Lalu bagaimana para wanita itu harus berbuat terhadap ujung kainnya?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Turunkanlah sejengkal." Ummu Salamah berkata, "Jika demikian masih terbuka telapak kaki mereka." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaklah mereka menurunkannya sehasta, jangan lebih dari itu." Hadis riwayat Tirmidzi, juz 3 halaman 137, nomor 1785. Ia berkata, hadis hasan sahih. Tentang sutra. An Abdurrahman ibn Abi Sa'idin Al-Khudri an abihi qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadnu minha. Rawahu Abu Dawud. Dari Abdurrahman bin Abu Sa'id Al-Khudri, dari ayahnya ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang di antara kalian sholat, maka hendaklah ia sholat menghadap sutrah, dan hendaklah ia mendekat kepadanya." Hadis riwayat Abu Dawud, juz 1 halaman 186, nomor 698. An Sahlin qala, "Kana baina musalla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidari mamarrusyati." Rawahul Bukhari. Dari Sahal bin Sa'ad ia berkata, "Adalah jarak antara tempat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dinding kira-kira cukup untuk berlalunya domba." Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 126. An Sahri bin Sa'din As-Sa'idiyyi qala, "Kana baina musalla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidari mamarrusyati." Rawahu Muslim. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ia berkata, "Adalah jarak antara tempat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dinding kira-kira cukup untuk berlalunya domba." Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 364, nomor 262. An Abdurrahman ibn Abi Sa'idin an abihi qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wa la yada ahadan yamurru baina yadayhi, fa in jaa ahadun yamurru falyuqatilhu fa innahu syaitanun." Rawi Ibnu Majah. Dari Abdurrahman bin Abu Sa'id Al-Khudri, dari ayahnya ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang di antara kalian salat, maka hendaklah ia salat menghadap sutrah, dan janganlah ia membiarkan seseorang lewat di depannya. Apabila ada seseorang yang akan lewat di depannya, hendaklah ia lawan, karena sesungguhnya ia itu syaitan." Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 1 halaman 307, nomor 954. An Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an, fa illam yajid falyansib asan, fa illam yakun ma'ahu asan falyahtut hattan, summa la yadurruhu ma marra amamahu. Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kalian sholat, hendaklah membuat sesuatu sutroh di depannya. Jika ia tidak mendapatkan, hendaklah menancapkan tongkat. Dan jika tidak ada tongkat, hendaklah membuat garis. Dan tidak mengapa, apa saja yang lewat di depannya. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 1 halaman 183, nomor 689. Dhaif, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Abu Amir bin Muhammad bin Hurais, ia majhul. An Auni bani Abi Juhaifata qala, sami'tu Abi qala, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirati, fa utiya bi wudu'in, fa tawaddoa, fa shalla bina dhuhra wal asra, wa baina yadayhi anazatun, wal mar'atu wal himaru yamurruna min waraiha. Rawahul Bukhari. Dari Aun bin Abu Juhaifah, ia berkata, saya mendengar ayahku berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami di siang hari. Kemudian didatangkan air kepada beliau untuk wudu. Lalu beliau berwudu. Kemudian beliau mengimami kami sholat duhur dan asar dengan sebuah tongkat ditancapkan di depannya sebagai sutra. Sedangkan para wanita dan keledai-keledai berlalu lalang di sebaliknya. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 127. An Abdillah ibn Abbasin annahu qala, aqbaltu raqiban ala himarin atanin wa ana yawma idzin qad nahastul ihtilama wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi bimina ila ghairi jidarin famarartu baina yaday ba'dis safi fanazaltu wa arsaltul atana tarta'u wa dakhaltu fis safi falam yunkir dzalika alayya ahadun. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Abbas, bahwasanya ia berkata, aku datang dengan mengendarai seekor keledai betina, dan pada waktu itu aku hampir mencapai usia balig. Pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami orang banyak di Mina tanpa menghadap sebuah dinding. Lalu aku lewat di depan sebagian saf. Lalu aku turun dan membiarkan keledai betina itu pergi mencari rumput. Lalu aku masuk ke dalam barisan sholat. Dan tidak ada seorang pun yang melarang dari perbuatanku ini. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 126. Lewat di depan orang yang sholat. An Abi Sa'idin Al-Hudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza kana ahadukum yusalli fala yada ahadan yamurru baina yadayhi wal yadrahu mastata'a fa in aba fal yuqatilhu fa innama huwa syaitanun. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Hudri, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kalian sholat, janganlah ia membiarkan seseorang melintas di depannya. Hendaklah ia mencegah semaksimalnya. Dan jika orang yang lewat itu nekat, hendaklah ia lawan. Karena ia itu adalah syaitan. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 362, nomor 258. An Abdillah ibn Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza kana ahadukum yusalli fala yada ahadan yamurru baina yadayhi fa in aba falyuqatilhu fa inna ma'ahul qarina. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kalian sedang sholat, janganlah ia biarkan seseorang lewat di depannya. Dan jika ia nekat, hendaklah ia lawan, karena sesungguhnya syaitan membersamai dia. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 363, nomor 260. An Abi Sa'idin qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun ayyajtaza baina yadayhi falyadfa fi nahrihi fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitanun. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kalian sholat dengan menghadap sutroh yang membatasi dari orang-orang yang lewat di depannya, maka jika ada seseorang yang akan lewat di depannya, hendaklah ia tahan pada dadanya. Dan jika orang itu nekat, hendaklah ia lawan, karena sesungguhnya ia itu syaitan. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 362, nomor 259. An Abi Nadri an Busri bani Sa'idin anna Zaid bin Khalidin al-Juhaniyah arsalahu ila Abi Juhaimin yas'aluhu madza sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil mari baina yadayil musalli. Qala Abu Juhaimin, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamul maru baina yadayil musalli madza alaihi lakana an yakifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadaihi. Qala Abu Nadri, la adri. Qala arba'ina yauman au syahran au sanatan. Rawahu Muslim. Dari Abu Nadhar bin Busair bin Sa'id, bahwasanya Zaid bin Khalid al-Juhani pernah mengutusnya supaya menemui Abu Juhaim untuk bertanya kepadanya tentang apa yang pernah ia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai orang yang lewat di depan orang yang sholat. Abu Juhaim berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya orang yang lewat di depan orang yang sholat itu mengetahui apa yang ada padanya dari dosa, sungguh ia berhenti selama 40 itu lebih baik baginya daripada ia lewat di depan orang yang sedang sholat. Abu Nadhar berkata, saya tidak tahu 40 itu yang dimaksud 40 hari, 4 bulan, atau 4 tahun. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 363, nomor 2061, bersambung.